bumi konjang kanjing, langit kelap kelap katon lirik kincang ngalis, risang mawekan drung saparan katulu, woker moyak mayit. Sini kek ceritaning kondo, sinten dagang patil maksono wontening tengah alun alun, ada mung puro widot dari sekawan cacai. Mangkai pindo klangsar klangsar lampai.